Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ para pendengar sekalian yang semoga Allah Ta'ala selalu memberikan rahmah kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita melanjutkan bahasan dari nasihat untuk para wanita. Di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan sifat-sifat yang jelek yang seorang seharusnya menjauhinya, ya meninggalkannya. Di antara hisfalus sayi'ah, sifat-sifat perilaku yang jelek adalah al-kibru, sombong. Dan sombong sudah disebutkan pengertiannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka itulah yang namanya kesombongan. Dan juga beliau menyebutkan ghamdun nas, meremehkan, merendahkan manusia. Ya, jadi sombong pertama kepada Allah dengan menolak kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari utusannya Allah Ta'ala. Yang kedua, sombong kepada sesama manusia, yakni dengan seorang merendahkan seorang dan mengangkat dirinya di atas orang lain dan merasa orang lain rendah, sehingga merendahkan sesama manusia. Dan sombong kemarin sebutkan termasuk di antara dosa besar, ya, di antara dosa besar karena diancam dengan neraka. Dan disebutkan kemarin ancaman orang yang sombong adalah orang tersebut tidak akan masuk jannah. Ya. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya itu kesombongan. Walaupun kesombongan itu misqala dzarrah, beratnya seberat biji yang paling ringan. Ya. Biji yang paling ringan kalau ditimbang. Ya. Sekecil apapun sebuah kesombongan yang ada di dalam dada seorang, di dalam hati seorang, ini akan menghalangi dia masuk ke dalam jannah. Kalau kesombongan itu berbentuk menolak Islam, menolak Allah, firman Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ini tidak akan masuk jannah abadan. Karena dia kufur. Menolak apa yang datang dari Allah, kufur. Kalau dia yang dimaksud adalah sombong kepada makhluk, kalau dia masuk ke dalam nar, maka disebut oleh Syekh Utsaimin kemarin, kalau dia orang bertauhid, ada harapan setelah itu disiksa, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah dan rahmat Allah tentunya. Ancaman yang kedua kemarin, bahwasanya orang yang sombong akan disiksa oleh Allah. Ya. Sombong di antara salah satu sebab yang akan memalingkan seorang dari kebenaran. Sombong merupakan salah satu di antara perkara yang akan memalingkan seorang dari kebenaran, ya, dari ilmu, dari hidayah yang datang dari Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Ya. Surat Al-A'raf 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bi khairil haqq." Sa'asrifu an ayati. Akan aku palingkan, kata Allah. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Siapa orang dipalingkan dari ayat-ayat Allah? Alladzina yatakabbarun. Orang-orang yang mereka apa? Sombong. Mereka sombong. Fil ardi, di muka bumi. Bi ghairil haq. Tanpa kebenaran. Ya. Diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di dalam tafsirnya beliau, sa'asrifu an ayati ay an i'tibar fil ayat. Maksudnya dipalingkan dari ayat-ayatku, yakni dipalingkan untuk mengambil pelajaran tentang ayat-ayat yang ada, ya. Baik ayat-ayat yang nampak, al-ufuqiyah, wa-nafsiyah, dan juga dipalingkan dari mengambil pelajaran dari Al-Quran, memahami ayat-ayat yang ada dalam kitabullah. Siapa mereka? Orang yang sombong. Yatakabbaruna an ala ibadillah wa alal haq. Orang yang sombong. Merendahkan hamba-hamba Allah. Tidak mau mengambil ilmu. Belajar dari orang yang telah Allah bimbing dia di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wa alal haq. Dan tidak mau mengambil al-haq, padahal al-haq ahaqqu ayyutaba'. Kebenaran itu perkara yang paling berhak untuk seorang mengikutinya. Dan dia orang yang sombong, yakni orang yang menolak ala ma jaa bihi. Orang yang telah datang kepadanya petunjuk dan dia menolaknya. Wa man kana bi hadhihi sifah harramahullah khairan katsira. Ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, orang yang punya sifat sombong seperti ini, Allah haramkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa khazalahu. Dan Allah hinakan dia. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi cukup membahayakan, ya, bagi orang yang memiliki sifat dan watak apa? Sombong. Sombong. Kebaikan, kebenaran, sulit masuk. Menembus ke dalam hatinya. Karena hatinya sudah tercokol apa tadi? Sifat sombong. Sifat sombong. Ya. Na'udzubillah. Kaum muslimin, coba lihat apa sebabnya iblis tidak menghormat sujud kepada bapak kita Adam. Ternyata telah disebutkan oleh Allah sebabnya adalah karena sombong. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ternyata si iblis yang diusir oleh Allah, ya, ternyata ketika disuruh hormat sujud kepada Adam menolak. Ternyata sebab dari tidak sujudnya iblis kepada Adam alaihi salam, ternyata Allah sebutkan adalah karena sifat sombongnya. Wa idkhulna lil malaikati sujudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa kata Allah tidak mau sujud? Aba wastakbar, enggan dan sombong. Wakana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan makhluk yang ingkar terhadap Allah. Sehingga barakallahu fikum, seorang wanita ya, walaupun seorang wanita itu memiliki kekurangan dari sisi agama ya, dari sisi akal, kalau dia bersungguh-sungguh belajar, tidak malu belajar ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Bukankah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in banyak bertanya tentang ilmu kepada siapa? Kepada Aisyah. Iya. Sehingga seorang wanita bisa mendapatkan kebaikan ilmu ya, kalau memang di hatinya tidak ada sifat apa? Sombong. Sehingga kata Imam Mujahid, la yunalu ala ilmu mustahyin wala mustakbir. Ilmu ini tidak akan diperoleh dari orang yang malu dan sombong. Belajar malu, mungkin minder ya bahasa kita. Iya. Kalau malu mungkin dan pasnya untuk kebaikan ya. Kalau mau belajar minder, belajar agama malu. Padahal malu dalam hal ini bukan tempatnya. Ya. Bukankah para sahabah, para istri-istri Nabi SAW, mereka datang meminta kepada Nabi waktu khusus untuk apa? Belajar. Belajar. Maka Nabi SAW memberikan satu hari untuk mereka berkumpul dan diberi faidah-faidah, nasihat-nasihat. Mereka bersemangat sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang digolongkan sebagai manusia yang terbaik ya. Dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sifat sombong ini akan menghalangi mendapatkan apa tadi? Ilmu. Ilmu ya. Belajar, dilihat dulu siapa yang ngajar. Wah dia ada papanya dibanding saya. Bagaimana dia akan dapat faedah ilmu kalau sudah meremehkan orang yang akan diambil ilmunya? Ilmunya. Ya. Saya ini sudah menghatamkan yang dibaca itu sekian kali. Tak tahu dia sudah berapa kali. Masih banyak saya. Akhirnya tidak dapat faedah karena sudah menganggap remeh orang yang memberikan ilmu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sombong lawan daripada tawadu. Ya, sombong itu lawan dari tawadu. Tawadu itu apa? Merendahkan diri. Rendah hati ya. Rendah hati. Nah, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan bagian kehidupan akhirat. Ya. Sehingga tawadu, sikap merendah diri, merendah hati maksud saya, merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kehidupan akhirat. Sehingga orang yang sombong, ya, tidak mendapatkan bagian dari apa yang telah Allah siapkan dari pada kehidupan akhirat nanti, kebahagiaan akhirat nanti. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 83, mengisahkan tentang Qarun. Mengisahkan tentang Qarun. Ya. Ketika Qarun keluar bersama kekayaannya, ya. Ternyata kemudian kemarin kita sebutkan rumahnya, hartanya, itu Allah tenggelamkan. Ya, Famakana lahu min fi'atin yansuruna. Tak kala ditenggelamkan setelah dia menyombongkan dengan hartanya, menganggap remeh saudara atau orang lain yang ada di sekitarnya, famakana lahu min fi'atin yansuruna. Tidak ada kelompok pun yang mampu menolong Qarun dari sisi Allah. Famakana minal muntashirin, dan dia bukan termasuk golongan yang mendapatkan apa? Pertolongan. Fa asbaha alladzina tamannau makana bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berangan-angan seperti kedudukannya Qarun kemarin. Kalau saya punya harta kayak Qarun lah ya. Kalau saya kaya seperti alangkah untungnya ya di dunia ini ya. Ternyata jadilah mereka orang yang berangan-angan kemarin seperti itu mengatakan waika anallah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir laula an manallahu alaina la khasafa bina. Maka sesungguhnya Allah, dialah Allah yang memang memberi rezeki kepada yang dikehendaki, memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menakdirkan. Laula an manallahu alaina, kalaulah Allah tidak menganugerahkan kepada kami. La khasafa bina, niscaya kami termasuk orang yang ikut tenggelam bersama Qarun. Akibat orang yang sombong adalah kebinasaan di dunia. Ya. Sombong akibatnya adalah kebinasaan. Apa tadi? Kebinasaan di dunia. Dibinasakan oleh Allah. Sehingga Allah katakan tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwa, bagi orang yang mereka tidak menginginkan al-ulu, ketinggian. Wala fasada, tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, merasa dirinya di atas yang lain, dianggap di bawah, lalu dia menyombongkan di muka bumi ini. Wala fasada, dan orang yang tidak menginginkan kerusakan, menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, itulah kampung akhirat, kampungnya Bani Adam yang mereka menginginkan kebahagiaan di akhirat. Mereka menjauhkan dari sikap ulu, sombong, dan menjauhkan dari sikap membuat kerusakan. Ya. Jadi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kadang kesombongan itu membinasakan bagi pelakunya. Dan kadang orang yang di sekitarnya pun mendapatkan kebinasaan. Seperti Qarun dan pengikutnya. Kaum muslimin, ini akibat jelek dari apa tadi? Sombong. Sombong, iya. Kemudian, orang yang tawadhu adalah mereka orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dengan diangkat kedudukannya oleh Allah. Ya. Lawan dari takabur adalah tawadhu. Kalau takabur itu sombong. Tawadhu rendah hati, diri. Bahasa Jawanya apa ya? Anda pasor apa ya? Anda pasor. Iya. Merendah diri dia. Merendah hati maksud saya. Orang yang memiliki sikap tawadhu, lawan dari takabur, mereka itu akan diangkat oleh Allah. Berarti orang yang sombong akan direndahkan. Ya. Orang sombong itu bukan tambah tinggi, malah tambah rendah kedudukannya. Maka kesombongan akan menjadikan orang itu rendah di hadapan Allah dan di hadapan siapa? Manusia. Ya, orang punya harta, dia sombong kepada Allah, kepada manusia. Harta dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Ternyata dia dikatakan kaya, berilmu, punya kedudukan tinggi karena ada yang di bawahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamatunsarun bitu'afaikum. Tidak lain, kalian itu ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka jangan sampai merendahkan orang yang lemah, ya. mungkin lemah di dalam dia memahami atau mengamalkan, ya. Punya kelemahan-kelemahan, setiap orang punya kelemahan. Tapi ketahuilah, kata Nabi SAW, kalian itu ditolong, kata Allah, bidu'afaikum. Di antara orang lemah, di antara kalian. Maka orang yang punya kelebihan, dan Allah berikan keutamaan, jangan sampai kemudian bersikap merendahkan, melemahkan orang lain. Ya. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Harta yang disedekahkan pertama berkurang, bertambah, Ustaz. Bertambah. Bahkan ya itu yang asli ya. Iya. Punya 1.000 dikurangi 1.000, punya 10.000 infak di 1.000. Tinggal berapa? 9.000. Tinggal 1.000. Oh, iya. Karena yang 9.000 dimakan habis jadi kotoran. Yang 1.000 yang disimpan di akhirat lah itu yang kekal. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba yang mau memberikan maaf kecuali Allah menambahkan baginya apa? 'Izza, kemuliaan. Orang yang beri maaf itu bukan berarti kalah. Bahkan itu apa? Mulia, kemuliaan. Dia bisa membalas uang dia yang benar. Tapi masya Allah, setelah saya maafkan, tidak apa-apa. Saya maafkan, walaupun sebenarnya kamu yang salah, saya yang benar, kamu berbuat salah kepada saya maafkan. Bukan merendahkan, sikap maaf itu bukan merendahkan seorang. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu. Siapa yang merendah hati karena Allah, rafa'ahu, Allah akan angkat kedudukannya. Jadi sikap sombong lawan dari tawadu. Kalau tawadu mengangkat kedudukan seorang, sombong berarti merendahkan kedudukan seorang. Ya. Itu pengaruh jelek dari kiber. Yang keberapa? Ya. Bisa lihat apa enggak? Yang berikutnya. Jadi tadi saya sebutkan, sombong itu merupakan salah satu di antara ciri orang yang mendapatkan kehidupan akhirat, ya, disiapkan bagi orang yang tidak menginginkan kesombongan. Yang kedua adalah sombong lawan daripada tawadu, yang namanya tawadu, rendah hati, suatu perkara yang akan mengangkat kedudukan seorang, ya, sehingga sombong akan merendahkan diri seorang. Sombong salah satu di antara sebab seorang akan melakukan al-baghi wal-fakhri. Sombong kadang membawa orang itu apa? Melakukan perkara melampaui batas. Wal-fakhr. Dan merasa fakhr, bangga. Membanggakan diri sendiri. Merendahkan orang lain. Sombong kadang membawa seorang melampaui batas. Ya. Kalla innal insana layadgha arro'ahus taghna. Jangan demikian. Sesungguhnya manusia itu apa? Melampaui batas. Kapan? Arro'ahus taghna. Ketika dia merasa memiliki apa? Kecukupan. Orang kadang punya kecukupan harta. Ya. Kadang kalau tidak memiliki sikap tawadu, kata Allah, layadgha, dia akan melampaui batas. Kapan? Arro'ahus taghna. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Kaum muslimin, maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha auha ilayya antawadu. Dalam hadis Iyad ibni Himar, Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda beliau, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar tawadhu kalian bersikap rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak melampaui batas seorang kepada orang lain. Wa la yafkhara ahadun ala ahadin, dan tidak merasa bangga seorang kemudian merendahkan orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis Muslim ya, dalam sahihnya, tawadu itu kadang membawa seorang melampaui batas. kadang merasa bangga dengan dirinya. Ya, ini pengaruh jelek bagi sebuah sifat namanya sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Rajab di dalam hadis menyebutkan syarah hadis kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ke-35. Al-mutakabbir yandur ila nafsihi bi'ainil kamal. Kata Ibnu Rajab, orang yang sombong itu melihat dirinya dengan pandangan mata yang sempurna. Wa ila ghairihi bi'ainin naqs. Dan memandang kepada orang lain dengan pandangan mata yang memiliki kekurangan. Saya ulangi. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang sombong itu memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Pandangan mata yang sempurna. Tidak ada yang kurang pada dirinya. Lengkap, lengkip. Dan dia memandang kepada orang lain itu dengan pandangan mata yang memiliki apa? Kekurangan. Sehingga apa? Fayahtaqiruhum wa yasdarihim wa la yarahum ahla. Sehingga orang yang demikian akan merendahkan manusia. Merendahkan manusia, meremehkan mereka, wa la yarahum ahla, dan tidak dipandang. Ya? Iya. Tidak dipandang dengan pandangan yang sempurna, ya. Pokoknya yang ada cuma apa? Kekurangan. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dan masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya apa? Kekurangan. Kekurangan. Ada yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Ada yang diberi ilmu tidak diberi harta. Ada yang diberi harta diberi ilmu, masya Allah. Ada yang diberi wajah yang tampan, ada yang tidak tampan. Tampan tidak punya harta. Ada punya harta wajahnya tidak tampan. Ya demikianlah kondisi manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu tidak? Masih ada waktu. Selanjutnya, sombong. Di antara sebab-sebab yang akan menjadikan hati itu ditutup oleh Allah. Sombong, salah satu di antara sebab hati itu akan ditutup oleh Allah. Ya, kalau sudah ditutup hatinya, sulit ya, karena Allah yang nutup. Kita tinggal nunggu keajaiban Allah saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, membuka hati orang tersebut sesuai dengan kehendaknya. Maka kita mohon kepada Allah dijauhkan dari kibir, sombong, karena di antara sebab Allah menutup hati, mengunci hati adalah karena al-kibir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 35. Ghafir 35, kadzalik yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah kata Allah. Allah menutup. Demikianlah Allah menutup, mengunci. Ala kulli qalbin, bagi setiap hati yang mutakabbir jabbar. Mutakabbir, sombong. Ya, hati yang sombong. Ya. Dan jabbar, memaksa. Ya, memiliki sifat sombong dan selalu jabbar, keras, memaksa. Ya. Ghafir ayat 35. Ya. Sehingga orang yang memiliki hati sombong menolak kebenaran, ya. Sehingga apa yang datang kepadanya dari kebenaran ditolak, ini akan menjadi sebab hatinya dikunci oleh Allah. Hati kalau sudah dikunci, na'udzubillah, sulit mendapatkan kebaikan. Ya. Sehingga jangan sampai seorang dinasehati dengan nasihat kebaikan, dia menolak. Sebab diceritakan, ada seorang laki-laki. Di saat itu dikisahkan oleh Salamah ibni Aqwa, radhiyallahu an, ada seorang sedang makan di hadapan Rasul. bisimanihi, makan dengan tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri, ya. Betapa pentingnya mendengarkan nasihat, ya. Sebab kalau menolak nasihat akan membawa kebinasaan fisik atau hati. Secara fisik dikisahkan ketika laki-laki sedang makan dengan tangan kiri dinasehati, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, karena dia sedang makan pakai tangan kiri. Mungkin kita biasa lihat ya, orang makan santai pakai tangan kiri ya, padahal yang betul Rasulullah menasehati dengan tangan kanannya. Laki-laki tadi dengan kesombongannya mengatakan, la astati'u, aku tidak sanggup makan pakai tangan kanan. Maka Nabi mengatakan, la astata'ta, kamu tidak akan mampu makan pakai tangan kanan. Ma manahu illal kibru, tidaklah, kata Salamah, orang tadi menolak nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena sombong. Ada kesombongan di hati. Sehingga dinasihati makan tangan kanan, saya tidak bisa. Saya sudah biasa makan tangan kiri. Nah, saya tidak akan mampu tangan kanan. Padahal mampu ya. Karena sombong menolak kebaikan. Maka orang tersebut, fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Akhirnya orang tersebut apa? Mendapatkan musibah. Tangannya tidak mampu mengangkat makanan ke mulutnya. Jadi tangannya terus tidak bisa mengangkat makanan. Ini azab teguran yang langsung diturunkan dan dirasakan. Kalau orang sudah mendapatkan musibah seperti ini, ya, mungkin orang akan melihat dan mengambil pelajarannya. Disuruh seperti ini, langsung matanya kena. Mungkin besok langsung percaya ya. Iya. Tapi masya Allah ya, memang kita harus beriman kepada sesuatu yang gaib. Ini salah satu kisah nyata. Memang jangan kemudian diambil pelajaran, oh saya biasa, tangannya biasa-biasa saja. Artinya ini yang langsung sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mendapatkan teguran langsung dari Allah. Kalau seandainya teguran tersebut bisa diambil pelajaran, maka kita jangan meniru akhlak yang tercela tadi. Ya. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kembali kepada masalah sombong, takabur, ya, adalah lawan daripada tawadhu. Sehingga jannah yang Allah siapkan, jannah surga yang Allah siapkan, ini kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian para penghuni jannah. Ya, maka para sahabat diberitahu oleh Nabi, kullu dha'ifin mutadha'if, setiap orang yang lemah dan dianggap lemah orang lain, setiap orang yang dha'if, lemah, miskin dalam riwayat, lemah. Dan orang lain menganggap orang itu apa? Lemah. Ya. Mungkin dilihat dari harta, dari keadaan, biasa ya. Ya. Bahkan dipandang lemah. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah aku kabarkan siapa penghuni nar, neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir, ya, setiap orang yang utul, utul ini ghalib, orang yang keras, kaku, ya, perlanginya, perilakunya, utul, keras, ya, sombongan, utul itu keras, jawaz, juga orang yang kata Syekh Utsaimin, su'ul akhlak, jelek akhlaknya, mustakbirin, dan setiap yang bersikap apa? Sombong. Sombong. Iya. Kaum muslimin, sikap tawadhu adalah sikap yang merupakan di antara yang dimiliki oleh ahlul jannah. Fahumu tu'afa, al-masakin, mereka orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, yang mereka tidak memiliki keinginan untuk sombong. Kalau ada orang miskin, sombong. Nah, apa yang disombongkan? Hah? Enggak ada saja. Kalau orang kaya, sombong mungkin. Karena punya kelebihan. Kala innal insana layadho arro'ahus. Kalau orang lemah, miskin, sombong. Maka ini termasuk tiga golongan yang akan diazab oleh Allah. Ada tiga golongan. La yanurullah. Wa la yuzakihim. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyam wa la yuzakihim wa la yanzur ilaihim. Ada tiga golongan. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Tidak akan mensucikan mereka, tidak memandang mereka. Wa lahum adzabun adim, bagi mereka azab yang menyakitkan. Siapa mereka? Syekhun zani. Syekh, orang yang sudah tua renta tapi zina. Sudah tua masih suka ber zina. Kalau masih muda, karena syahwat mungkin sangat apa istilahnya tinggi. Membuka peluang ya, karena dia syahwatnya masih sedang kuat-kuatnya. Tapi sudah tua, syekhun zani, tua zina. Tua-tua keladi, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi zani, menjadi maksiat ya. Na'udzubillah. Yang kedua, malikun kadzdzab, raja yang pendusta. Malik, raja pendusta. Wa'ailun mustakbir, orang yang fakir, sombong. Orang yang fakir, sombong. Maka golongan ketiga ini syahid. Orang fakir yang sombong kepada manusia, apalagi sombong kepada Allah. Ya. Ini merupakan akhlak yang sangat tidak pantas. Kalau dia sombong kepada manusia dengan kefakirannya, ini juga tidak pantas ya. Yes. Masa orang tidak punya malah sombong. Merendahkan orang lain. Wal'iyadubillah. Apalagi kalau orang fakir tersebut, na'udzubillah, sampai tidak mau taat kepada Allah. Ya. Artinya kesombongan itu haram bagi orang kaya, termasuk juga bagi orang fakir. Namun sesungguhnya bagi orang fakir lebih sangat dilarang, ya kan? Iya. Oleh karena itu kita dapatkan orang yang kaya, kok tawadhu? Orang akan heran, insyaallah. Sudah kaya masih mau naik dokar. Bersama saya kemarin, penampilannya biasa saja. Dinasihati menerima. Masya Allah. Orang akan terheran-heran. Dan memuliakan. Ya. Namun kalau orang fakir. Bersikap apa? Sombong. Tidak sikap tawadhu. Ya. Orang semakin akan merendahkan. Maka sekali lagi. Barakallahu fikum. Ini diantara nasihat penting bagi kita semuanya. Ya. Seorang wanita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau diberi kecukupan harta, kelebihan ilmu, kelebihan akhlak yang mulia, disyukuri. Jadikan itu sebagai penambah pahala di sisi Allah. Kalau diuji dengan kefakiran, kekurangan dari sisi ilmu, sisi akhlak, maka bersungguh-sungguhlah untuk memperbaikinya sehingga Allah Ta'ala akan terus memberikan taufik kepada kita semuanya. Jangan sampai kekayaan menjadi sebab kita semakin jauh dari Allah dengan sombong kepadanya. Jangan pula kefakiran menjadikan sebab kita orang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Jadikan itu sebagai jalan mendapatkan jannah. Karena ahlul jannah mereka adalah orang-orang yang du'afa. Tentunya orang yang fakir, orang miskin yang bertauhid ya. Dan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.